Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat-nikmat yang zahir ataupun nikmat-nikmat yang batin, sehingga dengan nikmat tersebut tergerak kita untuk berjalan menuju masjid dari masjid-masjid Allah Jalla wa'ala. Bersama-sama kita menjalankan kewajiban yang wajib untuk kita laksanakan dan menyempurnakan kewajiban-kewajiban tersebut dengan amalan-amalan sunnah yang akan bermanfaat untuk diri-diri kita semuanya bi'idznillah ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah taala masih kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan masih kita pada pembahasan tafsir surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-57 hingga 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu mimman dzukira biayati rabbih fa'aradu 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'aradu 'anha. Dan siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih jahat dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya namun dia berpaling? Wa nasiya ma qaddamat yadah, dia pun melupakan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Mereka ini, inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu, sesungguhnya kami menjadikan pada hati-hati mereka itu penutup untuk mereka bisa memahami sesuatu. Wa fi adanihim waqra, dan mereka ini kami jadikan pada telinga-telinganya itu ada ketulian. Wa in tad'uhum ilal huda, dan seandainya engkau mengajak mereka kepada petunjuk, fala yahtadu idzan abada, selamanya mereka tidak akan bisa mengambil petunjuk yang engkau berikan tadi. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu adalah zat yang maha pengampun, yang memiliki kasih sayang. Lau yu'akhiruhum bima kasabu, seandainya ia menghendaki untuk menghukum manusia terhadap apa yang mereka perbuat, la'ajjala lahumul adzab, maka Allah pasti akan menyegerakan bagi mereka adzab. Bal lahum maw'idun, bahkan mereka memiliki waktu yang telah dijanjikan. La yajidu min dunihi maw'ila, mereka tidak akan mendapati tempat berpaling dari waktu tersebut. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam, dan itulah negeri-negeri yang kami celakakan mereka tatkala mereka berbuat zalim. Wa ja'alna limahlikihim maw'ida, dan kami jadikan waktu yang telah dijanjikan untuk datangnya kecelakaan bagi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah ayat yang ke-57 hingga 59 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi ini, dan diterangkan tafsirnya, penjelasannya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di mana pada pertemuan sebelumnya, ikhwan fillah, kita telah membaca keterangan yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di terkait dengan ayat yang ke-57. Di mana pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang yang paling zalim, orang yang paling jahat adalah orang yang telah mendapatkan peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telah mendapatkan penjelasan tentang mana hak, mana batil, mana petunjuk, mana kesesatan. Dia sudah diberikan motivasi dengan nikmat-nikmat surga dan ditakuti dari azab-azab neraka, namun dia tetap berpaling. Setelah dijelaskan kepadanya mana hak mana batil, dia masih memilih kebatilan. Setelah dijelaskan kepadanya mana petunjuk mana kesesatan, dia masih memilih petunjuk. Ini adalah orang yang paling zalim, orang yang paling jahat, yang berpaling dari kebenaran dalam di saat dia telah mengetahui mana kebenaran, mana kesalahan. Orang yang berpaling dari petunjuk di saat dia sudah tahu mana petunjuk, mana kesesatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dilanjutkan keterangan tentang penjelasan di atas oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Walakin Allah Ta'ala 'aqabahu bisabab i'radihi 'an ayatihi wa nisyanihi li dhunubihi wa ridahu li nafsihi halata syarri ma'a ilmihi biha an sadda 'alaihi abwabal hidayah bi an ja'ala 'ala qalbihi akinnatan. Orang yang seperti ini keadaannya, orang yang memilih kebatilan setelah tahu mana kebenaran, yang memilih kesesatan setelah mengetahui mana itu petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia disebabkan berpalingnya dia dari ayat-ayat Allah, disebabkan karena lupanya dia terhadap dosa-dosanya, disebabkan karena ribonya dia terhadap dirinya sendiri. Allah hukum dia dengan Allah tutup pintu-pintu hidayah untuknya. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kalbunya itu ada penutup, yang dengan penutup tadi dia tidak akan bisa menerima hidayah yang dijelaskan kepadanya, hidayah yang disampaikan kepadanya. Tanahu an yahqahal ayati wa in sami'atha, Allah jadikan pada kalbunya itu ada penutup, sehingga dia tidak bisa memahami lagi ayat-ayat Allah meskipun dia telah mendengarnya. Falaisa fi imkaniha al-fiqhu alladhi yasilu ila al-qalb, maka sungguh pemahaman apapun terhadap ayat-ayat yang dia dengar itu tidak akan sampai pada kalbunya. Ini hukuman yang mengerikan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dihukum orang yang berpaling dari al-haq setelah dia tahu mana itu al-haq, dihukum dia dengan diberikan rasa sakit pada kalbunya, yaitu penutup yang akan menghalanginya untuk memahami mana hak mana batil di waktu berikutnya. Sehingga tatkala dia memilih penyimpangan di atas ilmu, maka berikutnya dia akan menyimpang, menyimpang, menyimpang dan menyimpang. Tatkala seorang memilih kebatilan padahal dia tahu mana kebenaran, maka dia akan terus berada di atas kebatilan, kebatilan dan kebatilan. Sulit dia untuk kembali kepada hidayah. Sulit dia untuk kembali mana kembali kepada al-haq, karena ikhwani fillah rahimakumullah, yang namanya asy-syarru yulidu syurur. Kejelekan itu akan melahirkan kejelekan berikutnya. Seorang yang melakukan kejelekan pada hari ini, maka dia akan melakukan kejelekan yang berikutnya di esok hari, manakala dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam mempermisalkan hal ini atau mencontohkan hal ini dalam perkara dusta. Di mana seorang berucap yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dusta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Sesungguhnya kedustaan itu akan membawa pelakunya kepada perbuatan jahat, dan perbuatan jahat akan membawa pelakunya kepada api neraka. Wa inna rajul la yadhibu, dan sesungguhnya seseorang itu tatkala dia berdusta, wa la yazalu yadhibu hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba, dia akan senantiasa berdusta lagi, berdusta lagi, berdusta lagi, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang namanya kejelekan itu melahirkan kejelekan berikutnya. Kalau orang berdusta sekali, ini kita semuanya insyaallah sudah paham sesuai dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang telah kita ketahui. Kalau orang sudah berdusta di awal, maka dia akan berdusta di kedua kalinya, akan berdusta di ketiga kalinya, akan berdusta di keempat kalinya. Ada orang diinterogasi, melakukan sebuah kasus. Kalau dia dusta di awal, dia akan mencari kedustaan berikutnya untuk menutupi kedustaan yang ada, untuk menutupi kedustaan pertamanya. Dan kalau dia berdusta kedua kalinya, menjawab pertanyaan ketiga, dia akan berdusta lagi. Untuk apa? Menutupi kedustaan yang dia lakukan di kedua kalinya tadi. Itu sudah faedahnya. Kejelekan melahirkan kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam orang yang memilih al-haq, orang yang memilih kebatilan padahal dia tahu mana al-haq, maka dia akan dihukum untuk berikutnya. Di kesempatan berikutnya dia akan berada di atas kebatilan. Orang yang memilih penyimpangan setelah tahu mana itu petunjuk, di kali berikutnya dia akan berada di penyimpangan yang lain. Berikutnya dia akan berada di penyimpangan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Jalla wa Ala sehingga dia tidak lagi bisa memahami ayat-ayat Allah Jalla wa Ala dengan pemahaman yang sampai pada kalbunya, menggerakkan kalbunya untuk peduli kepada kebenaran. Qal. Dilanjutkan. Wa fi adhanihim waqra. Dan Allah hukum orang-orang yang semisal ini, Allah jadikan pada telinga-telinga mereka itu waqran. Waqran ay samaman. Ketulian. Telinganya dibuat oleh Allah Jalla wa Ala tuli. Yamna'uhum min usulil ayat. Ketulian yang akan mencegah mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah Jalla wa Ala ala wajhil intifa', dengan pendengaran yang dengannya mereka mendapatkan kemanfaatan. Nah, telinganya sudah di, hatinya ditutup, telinganya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dihalangi untuk bisa kembali memahami mana yang benar, mana yang salah. Telinganya juga ditutup untuk dia tidak mendengar ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang dengannya dia dapat mengambil kemanfaatan. Sehingga hasilnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau orang sudah dihukum semisal ini oleh Allah Jalla wa'ala, maka hasilnya adalah wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abad. Maka apabila kamu mengajak mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan bisa mengambil petunjuk itu selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekh As-Sa'di, لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما. Karena orang yang diharapkan untuk menyambut ajakan orang yang mengajak kepada petunjuk adalah orang yang belum berilmu. Yang diharapkan besar untuk menyambut ajakan hidayah seorang yang berdakwah kepada hidayah tadi, yang diharapkan menyambutnya adalah orang yang belum punya ilmu. Wa amma haula'i alladziina absaru tsumma 'am. Adapun orang-orang yang mereka melihat kemudian pura-pura enggak lihat. Wa ra'au tariqal haqqo haqqan fatarakuhu. Dan orang-orang yang melihat jalan kebenaran adalah kebenaran namun mereka meninggalkannya. Wa tariqad dhalali dhalalan fasalaku. Dan orang-orang yang melihat jalan kesesatan adalah kesesatan tapi mereka tetap menempuhnya. Aqabahumullah, maka Allah akan hukum mereka bi'iqfalil qulubi wa tabi 'alaiha, dengan ditutupnya hati-hati mereka dan dikuncinya hati-hati mereka. Falaisa bi hidayatihim hilatun wala tariq, sehingga tidak ada cara dan jalan untuk memberikan hidayah kepada mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini penjelasan Syekh As-Sa'di yang seharusnya menjadi renungan untuk kita semuanya. Kebenaran itu harus lebih kita cintai dibandingkan diri-diri kita sendiri. Kebenaran itu harus kita utamakan di atas semua kepentingan-kepentingan kita. Meskipun kebenaran tadi akan membuat kita merugi materi, meskipun kebenaran tadi akan membuat kita sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan pamor dan nama, namun kalau itu adalah al-haq, pegani, meskipun seakan-akan tatkala engkau memegangnya seperti memegang bara api. Karena na'udzubillah, Allah ancam dalam ayat ini, kalau orang sudah tahu mana hak, mana batil, dia pilih batil, Di waktu berikutnya dia akan menempuh kebatilan-kebatilan yang lain. Setelah seorang sudah tahu mana penyimpangan, mana kesesatan, dia pilih kesesatan. Di kali berikutnya dia akan memilih kesesatan, kesesatan, kesesatan yang lain. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, fa fi hadhihi al-ayah min at-takhwif liman taraka al-haqqa ba'da ilmihi. Maka dalam ayat ini ada faedah, yaitu at-takhwif, ancaman bagi orang yang meninggalkan al-haq setelah dia mengetahuinya. An yuhala bainahum wa bainahum, akan diberikan batas antara dia dengan al-haq di kali berikutnya. Wala yatamakkanu minhu ba'da dzalik, sehingga dia tidak akan bisa meraih al-haq setelah dia menolak al-haq di awal kalinya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini makna ayat yang ke-57 dari surah Al-Kahfi, menghasung kita untuk mengamalkan ilmu yang kita punya, menghasung kita untuk menggunakan pilihan yang tepat di dalam memilih perselisihan yang terjadi di tengah-tengah muslimin, untuk kita selektif di dalam menilainya dengan pandangan para imam, dengan pandangan para ulama. Kita pilih pendapat yang tepat, kita pilih pendapat yang sesuai dengan dalil-dalil dan nas Al-Quran wa Sunnah. Sehingga dengan itu biidznillahi ta'ala kita akan menepati as-siratal mustaqim. Karena yang namanya kebenaran itu satu, kebenaran itu tidak terbilang. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-haqqu la yata'addad, kebenaran itu tidak berbilang, kebenaran itu hanya satu. Sehingga terjadi, sehingga tatkala terjadi perselisihan di tengah-tengah muslimin, maka dari pihak-pihak yang berselisih tadi, yang benar adalah satu. Sehingga berusahalah kita untuk mencari mana kebenaran tersebut dengan selektif, ilmiah di dalam menilainya sesuai dengan pandangan Al-Quran wa Sunnah. Dengan penjelasan dari para salaf rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ikhwani fillah rahimakumullah, di ayat yang ke-58 berikutnya, setelah di ayat yang ke-57 Allah memberikan ancaman hukuman, maka di ayat yang ke-58 Allah mengingatkan hamba-hambanya bahwasanya meskipun Allah menghukum, Allah itu Maha Pengampun. Meskipun Allah bisa mengazab, bisa menyiksa, Allah itu adalah Zat yang memiliki kasih sayang. Maka Allah firmankan, "Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah." Dan Tuhanmu adalah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha memiliki rahmat kasih sayang. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ سِعَةِ مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang luasnya ampunan Allah dan rahmat Allah. وَأَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَتُوبُ. Dan sesungguhnya Allah itu dapat mengampuni dosa-dosa, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang bertaubat. فَيَتَغَمَّدُهُ بِرَحْمَتِهِ, maka Allah akan selimuti orang yang bertaubat dengan rahmatnya. وَيَشْمُلُهُ بِإِحْسَانِهِ, dan Allah akan selimuti orang yang bertaubat dengan perbuatan baiknya. إِخْوَانِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَهُ. Di ayat yang ke-57 tadi dijelaskan bahwasanya orang yang memilih kebatilan setelah tahu mana kebenaran akan dihukum dengan tergelincirnya dia di penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Namun bukan artinya orang yang sebelumnya memilih penyimpangan dibandingkan kebenaran setelah dia tahu mana itu kebenaran, dia tidak ada pintu taubatnya lagi. Dia sudah tidak punya kesempatan untuk kembali. Dia sudah tidak ada lagi cara untuk bisa berada di atas al-haq lagi. Maka di ayat yang ke-58 ini Allah sebutkan tentang ampunan. Bagi yang mau bertobat setelah salah memilih, bagi yang mau bertobat dan berubah rujuk setelah dia memilih penyimpangan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Allah Subhanahu wa taala akan kembali menunjukkan dia kepada jalan kebenaran tadi dengan taubat. Dengan bertaubat. Kembali kepada Allah, menyesali setiap perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, di antaranya tadi adalah memilih kebatilan setelah tahu mana kebenaran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Taubat adalah sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada umat manusia, terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubat adalah suatu hal yang mudah dilakukan khususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita yang terkadang tatkala mereka mau bertaubat dari kesalahan, mereka harus membunuh diri-diri mereka sendiri. Sebagaimana hal ini terjadi pada syariat Allah di masa Nabi Musa alaihissalam. Di saat itu orang-orang yang bertaubat ada di antara mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh diri-diri mereka sendiri. Yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 54. Para penyembah patung atau para penyembah sapi yang mereka lakukan hal itu tatkala ditinggal oleh Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam, Allah persyaratkan taubat mereka akan diterima dengan syarat mereka membunuh diri-diri mereka sendiri. Adapun pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang menyempurnakan dakwah para nabi sebelumnya, taubat adalah hal yang mudah. Bahkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "An-nadamu taubat." Penyesalan itu taubat. Tatkala seorang menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, itu sudah dikategorikan taubat. Kalau seorang melakukan kejelekan, kemudian dia sadar ini salah, hatinya gundah karena sudah melakukan itu, menyesalinya dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi, itu sudah taubat, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara manusia ada yang disifati dengan awwab, dan Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka awwab. Siapa awal? Orang-orang yang suka kembali. Kembali ke mana? Dijelaskan para ulama, yang namanya awal itu adalah orang yang berbuat dosa, dia bertaubat, menyesal. Besoknya ulang lagi, bertaubat lagi, menyesal lagi. Besoknya berdosa lagi, taubat lagi, menyesal lagi. Sampai Allah akhiri hidupnya dengan taubat dan penyesalan. Ini awal. Ikhwan fillah rahimakumullah, Di sini saya bukan motivasi untuk mengulangi dosa-dosa ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi sepertilah kondisi awal seperti itu. Orang melakukan dosa, obat sudah dia, nyesal dia, besoknya berbuat lagi, nyesal lagi, besoknya berbuat lagi, nyesal lagi, besoknya berbuat lagi, nyesal lagi, sampai matinya berada dalam pertaubatan dan penyesalan atas dosa yang baru saja dia lakukan ini Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, betapa luar biasanya perkara taubat ini hingga dapat menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, meskipun itu adalah dosa-dosa yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna 'abdan asaba dhanban fa qala rabbi adnabtu faghfirli fa qala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, kemudian dia mengutarakan sebuah ucapan kepada Rabb-nya, wahai Rabb-ku, aku telah berdosa, ampuni aku. Maka Allah berkata kepadanya, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni atau yang bisa mengampuni dosa dan bisa menghukum disebabkan dosa? Ghafarli 'abdi, aku telah ampuni hambaku. Ghafarli 'abdi, ghafarli 'abdi, aku telah ampuni hambaku. Aku telah ampuni hambaku tadi. Fal ya'mal ma syaa'a, maka silakan dia berbuat apapun. Aku telah ampuni dosanya. Hanya dengan mengucapkan Rabbi adnabtu faghfirli. Ya Allah, aku telah berdosa, ampuni aku. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat jelek atau dia membolimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ia akan mendapati Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah akan mengampuninya dan Allah akan merahmatinya dengan sebab istighfar yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka orang-orang yang telah menyimpang bukan berarti dia tidak punya jalan untuk kembali dengan sebab taubat yang jujur yang dia utarakan kepada Allah Jalla wa'ala dengan tekad yang kuat untuk tidak lagi memilih penyimpangan dibandingkan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukinya kepada jalan yang benar. Allah akan menerima taubatnya biiznillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam lanjutan ayatnya yang ke-58 ini, law yu'aqibuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat, Allah mampu untuk menyegerakan bagi mereka azab. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini lagi-lagi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba. Lagi-lagi ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita berbuat dosa, Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, Allah kasih kesempatan-kesempatan yang banyak untuk kita bisa bertaubat memperbaiki diri, berubah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kapan? Akhirnya adalah pada nafas terakhir. Itulah akhir dari masa taubat. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebuah kelebihan bagi umat manusia yang hidup setelah diturunkannya Taurat. Termasuk kita ini. Umat-umat yang hidup setelah diturunkannya Taurat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan suatu kaum dengan azab yang menyeluruh. Namanya azab mustaqsil. Azab yang menyeluruh, menghancurkan suatu kaum. Allah tidak akan melakukan hal itu setelah Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, termasuk pada masa kita ini, masa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, kana qabla nuzulit Taurah yuhlimu Allahu al-mukadzibina lirrusul bi'adab al-istiqsal 'adaban 'ajila. Dahulu sebelum diturunkannya Taurat, Allah akan membinasakan orang-orang yang mendustakan para rasul dengan azab yang menyeluruh, azab yang disegerakan. Allah binasakan dengannya semua orang-orang yang mendustakan para rasul. Kama ahlaka qauman nuhin, sebagaimana Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh. Wa kama ahlaka 'adan, sebagaimana Allah binasakan 'ad, bangsa 'ad, wa Tsamud dan kaum Tsamud, wa ahla Madyan wa qaum Lut, sebagaimana juga Allah binasakan penduduk Madyan dan kaumnya Nabi Nuh. Wa kama ahlaka qauma fir'aun, dan sebagaimana Allah binasakan kaumnya Fir'aun. Idh kana ba'da nuzulit Taurah lam yuhlik ummatan bi'adzabil istihsal. Tatkala setelah turunnya Taurat, Allah tidak akan mencelakakan sebuah umat dengan azab yang menyeluruh. Sebagaimana ini Allah firmankan di dalam ayatnya, walaqad ataina musal kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurunal ula, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, yaitu Taurat, setelah kami celakakan generasi-generasi awal. Generasi-generasi awal itu yang mereka mendapatkan azab yang menyeluruh, menghancurkan suatu kaum tanpa tersisa. Kaumnya Nabi Nuh, yang mendustakan Nabi Nuh, hancur mereka, tenggelam semua. Kaumnya Nabi Lut, yang mendustakan Nabi Lut, hancur sudah mereka semuanya, luluh lantah dengan adab, dilemparkannya mereka dari atas ke bawah, diangkatnya negeri mereka, dimasukkan negeri mereka ke bumi. Na'udzubillah. Itu azab yang menyeluruh. Kalau setelah turunnya Taurat, setelah Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah tidak lakukan itu. Allah mengadab suatu kaum, sebagiannya tidak dengan sebagian yang lain. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Untuk diambil pelajaran. Yang di sana diadab, yang tidak diadab mengambil pelajaran untuk mau bertaubat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana dihukum, yang di sini tidak dihukum, supaya apa? Yang tidak dihukum mengambil pelajaran dari orang-orang yang dihukum, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebuah rahmat dari Allah Jalla wa'ala kepada kita semuanya. Allah berikan banyak waktu dan kesempatan untuk kita merubah diri menjadi lebih baik, untuk kita menyesali setiap perbuatan-perbuatan jelek yang dahulu telah kita lakukan atau kita terjerumus di dalamnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah berfirman, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka dalam ayat yang ke-58 ini Allah ajak kita, tatkala sebelumnya kita sudah memilih jalan yang salah, kembali kepada jalan yang benar. Setelah sebelumnya kita memilih penyimpangan, pilihlah kembali kebenaran, karena itulah jalan yang akan menyelamatkan. Qala, kata Syekh As-Sa'di, wa annahu law akhidun al-ibada ala ma qaddamat aydihim min adh-dhunub la'ajjala lahumul 'adzab. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala seandainya ingin menghukum para hamba disebabkan apa yang mereka perbuat dari dosa, maka Allah mampu untuk menyegerakan bagi mereka adab. Walakinnahu ta'ala halim la yu'ajjilu bil'uqubah, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha halim. Allah tidak menyegerakan hukuman kepada seseorang, bal yumhil wa la yumhil. Kata Syekh As-Sa'di, Allah subhanahu wa ta'ala menunda, yuhil, wala yuhmil, dan Allah tidak membiarkan. Jadi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala tunda hukumannya. Kalau dia bertaubat, tidak jadi hukumannya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka Allah hukum dia. Dan kalau Allah tidak menghukum seorang hamba atas dosa yang dia lakukan di dunia, bukan berarti Allah membiarkan dosa tersebut tanpa adanya konsekuensi. Tapi Allah hanya menunda. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan yang banyak kepada orang yang berdosa ini, agar dia bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْدُنُوْ لَا بُنْدَ مِنْ وُقُوْءِ آتَانِهَا. Dan yang namanya dosa itu pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Wa in ta'akhkhara anha muddatun tawilah. Meskipun pengaruhnya itu terlambat nanti di waktu yang lama, pasti ada pengaruhnya. Orang berbuat dosa hari ini ada pengaruhnya besok. Kapan? Pasti ada pengaruhnya, meskipun dalam waktu yang lama itu pasti ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba hilang tanpa konsekuensi, hilang tanpa adanya pengaruh apapun. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan itu pasti ada. Nah, sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bacakan juga di pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang tatkala menyambut fitnah, menyambut dosa-dosa yang terus muncul pada kalbunya, maka akan diberikan pada kalbunya itu satu titik. Semakin banyak fitnah yang dia serap, tatkala fitnah dari bermunculan dalam kalbunya, semakin banyak dosa yang dia sambut, tatkala dosa tadi muncul pada kalbunya, maka semakin banyak titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Hatta yakuna aswada murbada, sampai hari dari menjadi hitam legam, tidak kenal mana baik, tidak kenal mana buruk. Yang menjadi kepentingannya adalah mana yang sesuai lawan nafsunya. Sebab kenapa? Karena dosa yang tadinya sedikit, fitnah kecil, dosa kejelekan kecil, dia sambut, kalau punya hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wa li hadza qol, oleh karenanya Allah berfirman setelah Allah mengingatkan bahwasanya Allah Maha Pengampun, maka bertaubatlah. Allah Maha Merahmati, maka mintalah rahmatnya. Balahu mawidun la yajidu min dunihi mawila. Mereka memiliki waktu yang telah dijanjikan, dan mereka tidak akan bisa lari dari hal itu. Yujazawna fihi bi'amali. Mereka akan dibalas amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di dunia kalau mereka tidak bertaubat. Lahud dalam minmu, itu pasti. Wala malja wala mahid, dan tidak ada tempat untuk berlari, dan tidak ada tempat untuk menghindar. Setelah seorang tetap memilih ya, penyimpangan dibandingkan kebenaran ya, memilih kebatilan dibandingkan al-haq, itu pasti ada konsekuensinya. Dan kalau itu tidak terjadi di dunia, maka nanti di yaumul qiyamah, di hari di mana seorang tidak bisa mengingkari apa yang diperbuat oleh kedua tangannya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada ayat yang ke-59. Insyaallah ta'ala wa nasallallahu alaihi wa sallam. Ta'ala a'la wa a'la bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.